Lagu ini buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemarin terkena bencana tsunami. Turut berduka cita buat Ivan Seventeen, keluarga Seventeen, semoga diberi ketabahan.